Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan membaca كتاب العلم karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pasal yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi kathiratun. نذكر منها أولا التقوى. Sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu sangat banyak. Nah, nadhkuruha, kami akan sebutkan di antara sebab-sebab di dalam asbab-sebab yang membantu menuntut ilmu. Awalan yang pertama at-taqwa, yaitu ketakwaan. Dan nanti akan disebutkan definisi at-taqwa oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin min ibadihi. Qala Allahu ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqu an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Taqwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dari generasi pertama dan yang berikutnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian. Dan juga hendaklah bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian kufur terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Fa inna lillah, maka sungguh bagi Allah apa yang ada di langit. Dan sungguh milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini diantara dalil akan na'am anjuran atau perintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil tentang ketakwaan dari Al-Quran sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Tentang seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang sering kita sebutkan di dalam muqaddimah, na'am khutbah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang perintah untuk takwa kepada Allah. Dan di antara naam perintah ini terdapat hikmah. Terdapat naam hikmah dari takwa tersebut. Nanti akan disebutkan oleh beliau Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wahia aidan wasiyatul rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dan takwa merupakan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa'an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. Dari Abi Umamah Suda ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takutlah kalian terhadap Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan salatlah naam apa yang telah diwajibkan oleh kalian dari satu hari lima kali dalam sehari. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, yaitu di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat yang diambil dari harta-harta kalian, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, kalian akan masuk surga Rabb kalian, kalian akan masuk jannah Rabb kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum. Nah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wa kana idza ba'atha amiran 'ala sariyatin awsahu fi khassati nafsihi bi taqwallahi wa mimman ma'ahu minal muslimina khaira. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengutus seorang pemimpin atau komandan pasukan memimpin, ya, tatkala mengutus seorang komandan pasukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus kepada komandan tersebut, pemimpin dari pasukan tersebut, yaitu untuk bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan dari para pasukan dilihat dari enam pemimpinnya. Barakallahu fikum. Tak kalah seorang pemimpin itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang bawahnya akan mengikutinya. Karena dia memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Berbeda tak kalah naam seorang pemimpin yang tidak memiliki rasa takwa kepada Allah, maka juga akan naam muncul pada pasukannya ketidakketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada komandan atau pemimpin pasukannya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin mewasiatkan kepada setiap pemimpin yang akan memimpin pasukan, dan juga naam kepada memberikan nasihat kepada orang-orang yang bersamanya dengan nasihat yang baik. Dan juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, wasiat tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang ma'ruf di antara kita dari sahabat Najih bin Irbad Sariyah radhiyallahu anhu. Tak kala Najih bin Irbad radhiyallahu anhu mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Nam, sepertinya nasihatnya nasihat yang terakhir. Karena apa? Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu menggetarkan jiwa. Wa dzarafat minhal uyun, dan membuat air mata itu keluar. Secara tidak sadar air mata itu keluar. Dikarenakan nasihatnya yang sangat berkesan, maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Karena Rasulullah, para sahabat memandang bahwa nasihat ini tidak biasanya dilakukan oleh Rasulullah. Nasihat yang sangat berkesan ini tidaklah biasa dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat menganggap bahwa nasihat ini sepertinya nasihat yang terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabatnya, usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa, membiasakan memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa lam yazal as-salafus salihu yatawasawna biha fi khitabihim wa mukatabatihim wa wasayahum 'indal wafati. Dan terus menerus as-salafus salih, as-salaf selalu memberikan, yatawasawna, saling memberikan nasihat di dalam pembicaraan mereka, di dalam khutbah-khutbah mereka, dan di dalam tulisan-tulisan atau surat-surat mereka, dan juga di dalam nasihat wasiat mereka tak kala mereka itu mau meninggalkan dunia, yaitu tak kala mau meninggal. Kataba, contohnya apa yang dilakukan oleh sahabat, yaitu kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdullah, sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada anaknya Abdullah. Amma ba'd, setelahnya, fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu man ittaqahu waqaw, wa man aqradahu jazaw, wa man syakarahu zadahu, wa awsa Ali radhiyallahu anhu rajulan faqal, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqaihi wa la muntaha laka dunahu wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Maka kata Umar bin Al-Khattab kepada anaknya di dalam surat, maka sungguhnya aku menasihatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, waqah, ini nasihat yang sangat berharga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, waqaw, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan ini nampak pada para ulama, mereka ketakwaannya jauh daripada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka. Tidak dari masa tuanya. Allah jaga mereka walaupun umurnya sudah 80 tahun. 82 atau kadang lebih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Di saat masa tuanya. Yang kebiasaannya keumuman manusia. Di masa-masa umur seperti itu. Ya penyakit itu. Ya datang. Kadang ya lupa ingatan. Kadang tidak bisa ingat kepada sesuatu. Namun berbeda. Tak kalah seseorang yang bertakwa kepada Allah. Di antaranya para ulama. Allah jaga mereka di saat masa tuanya juga. Barakallahu fikum. Dan inilah yang dilakukan oleh as-salafus saleh. Para sahabat. Nam. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Umar bin Al-Khattab. Radiyallahu anhu. Menulis surat kepada anaknya Abdullah. Untuk nam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan jaga dia. Wa man aqrabahu jazau. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Pengorbanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membela agama ini. Untuk menolong agama Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan balas yang lebih baik. Allah akan ganti pengorbanannya. Dari pembelaannya terhadap agamanya. Wa man syakarahu zadahu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zadahu. Maka Allah akan berikan tambah. Akan menambah dari yang disyukurinya. Dan Allah akan menambah dari pemberiannya kepadanya. Ini nasihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya. Dan juga Ali radhiyallahu anhu. Memberikan nasihat kepada seseorang. Maka Ali mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, usika aku nasihatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang pasti, ya, engkau akan bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada tempat yang lain bagimu, naam, selain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah zat yang maha menguasai dunia dan akhirat. Ini naam nasihat Ali radhiyallahu anhu kepada seseorang. Sehingga para sahabat terbiasa memberikan nasihat kepada naam orang-orang kaum muslimin secara umum. Wa kataba ahadus salihin ila akhin lahu fillahi ta'ala. Dan seorang dari orang-orang saleh menuliskan surat ya kepada saudaranya fillah karena Allah. Isi suratnya yaitu amma ba'd. Usika bi taqwallahi alladhi huwa najjika fi sariratika. Warakibuka fi alaniyatika. Faj'alillaha min balika ala kulli halin. Fi laylika wa naharika. Wa khafillaha biqadri kurbihi minka. Wa kudratihi alayka. Wa'lam annaka bi'aynihi. La takruju min sultani ila sultani ghairi. Wala min mulkihi ila mulki ghairi. Falyu'adzim minhu hadruka wal yukthir wajluka. Ini isi suratnya. Ya, suratnya penuh nasihat. 6. Aku nasihatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah yang engkau bermunajat kepada Allah di saat sariratika, di saat naam kesendirianmu dan engkau selalu diawasi. Naam, tak kala engkau bersama orang yang banyak di tengah-tengah manusia. Dan jadikanlah Allah dalam ingatan pada benakmu, pada pikiranmu, pada segala keadaan, di saat malammu dan di saat siangmu. Dan takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan Allah kepadamu dan kekuasaannya Allah atasmu. Dan ketahuilah bahwasanya engkau selalu diawasi oleh Allah. Tidaklah engkau keluar dari kekuasaan Allah, berpindah kepada kekuasaan selainnya. Dan tidaklah akan keluar atau tidaklah engkau keluar dari kerajaan Allah, berpindah kepada kerajaan selain Allah. Selalu dalam kekuasaan Allah, berada di dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Falyu'adzim, maka tingkatkanlah rasa hadruka, kehati-hatianmu. Tingkatkanlah rasa kehati-hatianmu. Dan perbanyaklah rasa takutmu. Wassalam. Kemudian. Orang sholat itu akhir sholatnya mengatakan wassalam. Ini surat yang sangat berharga bagi seseorang, bagi saudaranya fillah. Kemudian beliau menyebutkan makna takwa, karena seseorang sering mendengar takwa, dan penting untuk kita mengetahui artinya, sehingga tak kala kita mengetahui artinya akan melakukan lebih semangat. Wa makna taqwa, kata beliau, ayyaja'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ditakutinya sebagai benteng yang mementenginya. Wa taqwal 'abdi rabbahu, dan ketakwaan hamba kepada Rabb-nya adalah dia menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ditakutinya dari kemarahannya, kemurkaannya, benteng yang mementenginya dari kemarahannya, kemurkaannya, sehingga menghindari apa-apa yang membuat murka dari apa yang ditakutinya. Dengan apa? Bifi'li ta'ati. Dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wajtinabi ma'asihi. Dan dengan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Yaitu kemaksiatan dari yang ditakuti. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna takwa. Bahwasanya seorang ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya, dia menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, benteng yang mementenginya, supaya terjauh dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa membuat benteng tersebut? Supaya Allah tidak murka dan marah, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, dikatakan oleh syair, khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaakat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa, baik yang kecil dan yang besar, itulah ketakwaan. Wa'mal kamashin fawqa ardi syauqi yahzaru ma yara. Dan beramalah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri, yang enam dengan hal tersebut akan melakukan kehati-hatian supaya tidak tertancap duri. Itu tak kalah seorang manusia berjalan, beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia berhati-hati dari mendapatkan kemurkaan kepada Allah, dari mendapatkan azab atau kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hati-hati. Naam, hati-hati di dalam naam mengarungi kehidupan ini. Jangan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Sebagaimana kehati-hatian seseorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia akan berhati-hati di dalam berjalan supaya tidak tertancap duri. Naam, barakallahu fikum. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Naam. Dan janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil. Karena sungguhnya gunung-gunung itu berasal dari batu yang kecil. Naam. Sehingga jangan meremehkan suatu yang kecil. Karena yang kecil itu bisa menjadi besar. Ini naam. Ucapan-ungkapan yang sangat naam berharga. Naam, barakallahu fikum. Wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri fayuqalu birrun wa taqwa. Dan ketahuilah bahwasanya takwa kadang-kadang digendengkan atau bergendengan dengan kebaikan. Ucapan albir, kata takwa biasanya di dalam Al-Quran bergendeng dengan albir. Naam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan saling tolong menolonglah di atas albir, di atas kebaikan dan ketakwaan. Naam. Maka tak kala albir wa taqwa, maka maknanya naam akan berbeda takwa tersebut jika bergandengkan dengan kata albir. Namun jika terpisah nanti akan disebutkan, maka juga memiliki makna yang berbeda. Naam. Ini perincian apabila bergandengkan dengan albir. Kata at-taqwa bergandeng dengan albir. Wa taratan tuzkaru wahda, dan kadang takwa itu disebutkan bersendirian. Naam, tidak digentengkan dengan kata albir. Fa in kurinat bil birri sara albirru fi'lal awamir wa taqwa tarkan nawahi. Maka jika digendengkan kata albir dengan at-taqwa berbarengan di dalam satu ayat, naam, maka makna albir di sini adalah melakukan perintah-perintah. Dan takwa, makna takwa adalah meninggalkan larangan-larangan. Ini jika albir dan takwa berbarengan di dalam satu ayat. Naam. Atau di dalam satu naam ucapan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa idza ufridat sarat syamilatan ta'ummu fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Dan jika dipisah, naam, maka maknanya umum takwa ini. Takwa maknanya umum, yaitu melakukan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang dilarang. Ini makna takwa. Jika takwa itu berdiri sendiri, maka maknanya umum, yaitu melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qad dzakara Allahu fi kitabihi annal jannata u'iddat lil muttaqin fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa surga atau al-jannah telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ahlu taqwa adalah, mereka adalah penduduk surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Asy-Syaikh memberikan atau mendoakan, ya semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk dari penduduk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sampai di sini pembahasannya. Kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Naktafi hadzal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.